mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-347 ini, didukung oleh para pemain Indra Hadi sebagai Rakeh Bangun, Wati sebagai istri Rakeh Bangun, Jika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Yuli Mulyana sebagai Ayuandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Menyumpah-nyumpah karena harta bendanya dirampok habis-habisan. Badannya sampai mengkikil menahan hawa amarah. Kurang ajar, pendekar-pendekar jahanam. Mereka pikir hanya mereka yang bisa merampok orang. Awas, aku juga bisa merampok. Sudahlah kakak, jangan berpikir yang tidak-tidak. Bagaimana kau bisa merampok? Kau sudah tidak mempunyai pendekar bayaran lagi. Aku tidak perlu putus asa, Nyai. Aku mempunyai rencana. Sementara itu, Rombongan pendekar bunga putih sudah jauh meninggalkan rumah Pakeh Bangun. Sekarang Cakradara berkuda di samping kuda merta. Sedangkan Putri Tunggal Dewi berkuda paling depan, diapit Ayu Wandira dan Putri Raja Dewi. Mereka terus berkuda menyusuri sepanjang malam, sambil menaburkan hasil rampokan di halaman rumah warga desa. Dan setelah selesai menaburkan uang kepeng, mereka pun bersembunyi di pinggiran desa Warung. Pagi harinya, desa Warung geger. Orang-orang bercerita tentang kehadiran bunga putih. Warga desa boleh sedikit merasa gembira karena tiba-tiba memperoleh rezeki dari langit. Lain halnya dengan Rakeh Bangun. Hatinya masih panas. Seharian dia duduk di ruangan pendopo sambil terus menyumpah-nyumpah di dalam hati. Malamnya, nampak dua orang laki-laki berkuda memasuki halaman rumah. Rakeh Bangun buru-buru berdiri. Maaf, Bapak Rakeh. Kami datang untuk memenuhi undanganmu. Kami sudah mendengar bahwa Bapak Rakeh dirampok semalam. Rampok-rampok jahanam. Mereka sudah menguras habis harta bendaku. Dan konon kabarnya, mereka membagi-bagikan uang kepeng kepada warga desa Warung. Itu sudah menjadi ciri khas kelompok pendekar bunga putih. Rupanya, sekarang pendekar bunga putih sudah meninggalkan wilayah Mucukunda. Perampok-perampok itu harus ditangkap dan diadili. Kurang ajar. Mereka membuat rugi saudagar-saudagar seperti aku ini. Iya. Apakah Bapak Rakeh mengundang kami berdua untuk mengerjakan sesuatu? Iya. Aku hanya membutuhkan dua orang pendekar untuk menemaniku malam ini. Mau kemana, Bapak Rakeh? Mau kemana? Hah? Kau pikir aku rela kehilangan harta sebanyak itu? Jadi, Bapak Rakeh mau mencari pendekar bunga putih? Aku tidak sudi berurusan lagi dengan mereka. Berdebah! Parat setan alas. Nyi, aku pergi dulu, Nyi. Maaf, Bapak Rakeh. Kalau kami harus berhadapan dengan pendekar bunga putih, terus terang, kami tidak bersedia. Bagaimana kami berdua bisa melawan mereka? Aku tidak akan menyuruh kalian bertarung dengan perampok-perampok jahat itu. Kakang Bangun, ada apa? Kau tutup saja pintunya, Nyi. Barangkali malam ini aku tidak pulang. Kakak mau kemana? Aku mau mengambil hartaku kembali. Rakeh Bangun berkuda meninggalkan halaman rumahnya, ditemani dua orang pendekar bayaran. Mereka berkuda menyusuri jalan-jalan di desa Warung. Suatu saat, mereka berhenti di rumah seorang warga desa. Ayo turun, dan temani aku masuk ke rumah itu. Bapak Rakeh, apa yang akan kau lakukan? Pokoknya kalian berdua nanti mendapat bagian yang pantas. Ayo cepat. Dua orang pendekar bayaran melompat turun dari punggung kudanya. Rakeh Bangun melangkah bergegas ke arah pintu pondok, sementara dua orang pendekar mengiring di belakangnya. Ayo, buka pintunya. Cepat buka. Ayo. Ada apa ini? Mengapa kalian mengedor-gedor pintu rumahku? Tutup mulutmu dan buka matamu lebar-lebar. Kau tahu siapa yang datang, ha? Bapak Rakeh Bangun. Ada apa, Bapak Rakeh? Kau senang ya pendekar bunga putih berkeliaran di desa Warung, ha? Kau senang bukan? Kau senang perampok-perampok jahanam itu menguras habis harta bendaku. Iya. Iya, Bapak Rakeh. Saya juga sudah mendengar berita itu. Katanya Bapak Rakeh dirampok semalam. Berapa uang kepeng yang disebarkan pendekar-pendekar jahanam itu di halaman rumahmu? Berapa? Ayo sini. Ayo, kembalikan uang kepengku. Apa, Bapak Rakeh? Uang kepeng? Jangan berpura-pura kamu. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Malam ini juga aku akan mengambil harta bendaku yang telah dirampok pendekar-pendekar keparat itu. Ayo cepat, ayo, ayo. Kembalikan uang kepengku. Tapi Bapak Rakeh, saya tidak pernah mengambil uang kepeng Bapak Rakeh. Kurang ajar kamu. Kau tidak berhak menyimpan uang kepengku. Cepat, kembalikan ayo. Atau kamu. Bapak Rakeh, jangan, jangan. Baiklah, tapi saya hanya memperoleh sedikit. Hanya 20 kepeng. Ya, ya, cepat kembalikan. Ayo. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku juga harus pergi ke rumah-rumah orang-orang lain. Pokoknya malam ini aku akan mengambil harta benda aku kembali. Ayo cepat. Oh iya, baik. Baik, Bapak Rakeh. Ini. Hanya 20 kepeng. Ya. Sekarang kau boleh mampus. Jangan, Bapak Rakeh. Saya sudah mengembalikan uang Bapak Rakeh. Saya jangan dipukul. Aduh. Dengar baik-baik ya. Kalau kau ingin mempunyai banyak uang kepeng, kau harus menjadi orang pandai. Bagaimana kau bisa menjadi kaya kalau hidupmu sehari-hari hanya bermalas-malasan? Gunakan otakmu itu. Seperti aku ini. Dengar kamu. Iya. Kau tidak akan bisa menjadi orang kaya dengan mengharapkan pemberian dari pendekar bunga putih. Akeh bangun terus berkuda semalaman menjelajahi seluruh desa Warung. Bahkan dia berkuda sampai ke desa sebelah, desa Suwiri. Ayo, buka pintunya. Buka pintunya, cepat. Begitu. Mengapa lama sekali membuka pintunya? Siapa kalian ini? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami datang kemari hanya untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan pendekar bunga putih kepadamu. Pendekar bunga putih? Cepat. Cepat kembalikan uang kepeng itu. Kau sudah memperoleh berapa? 20? 30? Atau 40 kepeng. Awas kalau kau berani menyembunyikannya ya. Ayo cepat kembalikan. Uang itu bukan milikmu. Uang itu adalah milikku. Pendekar bunga putih sudah merampoknya dariku semalam. Tapi kami tidak mengambil uang itu dari siapa-siapa. Kami menemukannya di halaman rumah kami sendiri. Kamu memang tidak mengambilnya sendiri, goblok. Kau mengambilnya dariku melalui tangan-tangan pendekar jahanam itu. Ayo cepat kembalikan. Kembalikan sebelum aku marah. Tapi uang itu sebagian sudah saya belanjakan. Goblok! Kau tidak boleh membelanjakan uang itu. Uang itu bukan milikmu. Enak saja. Kalian ini orang-orang malas. Maunya enak-enakan saja. Kalian senang ya kalau pendekar bunga putih terus berkeliaran di wilayah desa Warung. Jangan kalian berharap terlalu tinggi. Pendekar bunga putih itu akan ditangkap dan dihukum berat. Dan tidak ada lagi yang menyebarkan uang kepeng di halaman rumahmu. Enak saja. Maunya memang begitu. Dapat rezeki nomplok, rezeki tai kucing. Ayo cepat kembalikan. Kembalikan uangku. Ayo. Mana? Baik, baiklah. Iya, cepat. Tidak usah banyak omong. Aku harus cepat pergi ke rumah orang lain lagi. Wanita desa itu dengan wajah ketakutan melangkah ke ruangan bilik. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi menggenggam sekantong uang kebeng. Rakeh bangun puru-puru menyambar uang itu dan memasukkannya ke dalam kantong yang lebih besar. Sudah? Hah? Hanya ini? Iya, hanya itu. Saya sudah terlanjur membelanjakannya. Enak saja. Hah? Kamu senang ya dapat rezeki nomplok? Hah? Kamu mau setiap hari dapat rezeki nomplok? Iya. Kamu yang senang, aku yang senang. Enak saja. Mau makan besar ya, ha? Belanja apa saja kau, ha? Mau potong kambing, ha? Potong kerbau, atau potong gajah, ha? Kurang ajar. Enak saja membelanjakan uang orang. Sudahlah, sudah, ha? Kembali tidur sana. Tidurlah dan bermimpi makan enak kamu, sial. Wanita desa itu hampir saja menutup pintu pondoknya. Dia terkejut karena dari jauh dia melihat tiga orang berpakaian serba putih melangkah perlahan-lahan. Terkejut, maka Rakeh bangun jauh lebih terkejut lagi. Beberapa kantong uang kepeng sampai terlepas dari tangannya yang gemetar. Tiba-tiba saja, dia sudah berhadapan dengan tiga serangkai bunga putih. Apa yang kau lakukan di sini, Rakeh Tamu? Rakeh bangun, kenapa kau hanya menyewa dua orang pendekar, ha? Kau, jangan berdiri di situ seperti orang-orang pikul. Cepat pergi dari sini. Kau tahu bukan? Sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini? Pendekar bunga putih. Iya. Pendekar bunga putih. Ayo, kita pergi. Tidak usah berbisik-bisik. Cepat tinggalkan tempat ini. Kecuali kau ingin berurusan dengan pedang kami. Baik, baik tuan-tuan pendekar. Kami akan pergi. Maaf, Bapak Rakeh. Kami tidak bisa menemani lagi, Bapak. Tunggu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kau nanti akan mendapat bagian yang besar. Maaf, Bapak Rakeh. Kami tidak akan minta bagian apa-apa. Ambil semuanya untuk Bapak Rakeh. Kami lebih sayang keselamatan nyawa kami, Bapak Rakeh. Dua orang pendekar bayaran bergegas pergi. Rakeh bangun semakin mengkerat ketakutan. Putri Tunggadewi tersenyum. Dia segera melangkah setindak. Jadi kau bermaksud mengambil uang katamu kembali, Rakeh Bangun? Tidak, saya hanya... Rakeh Bangun, awas. Berani kau berdusta, kami tidak akan mengampuni lagi nyawamu. Kau tidak bisa mungkir, Rakeh Bangun. Masih ada saksinya. Bukankah benar, Nyai? Bukankah dia datang kemari untuk merampas uang katang? Jangan takut, Nyai. Kami akan melindungimu. Orang ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadamu, Rakeh Bangun. Baru pertama kali ini aku melihat seorang saudagar seperti Rakeh Bangun. Otakmu tidak pernah memikirkan hal lain kecuali uang katang. Apa kau ingin mati ditembuni uang katang? Maaf pendekar bunga putih. Saya hanya bermaksud mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Aku sebal mendengar kata-katanya. Sebaiknya kita bunuh saja orang ini. Jangan bunuh saya. Baiklah. Saya mengaku salah. Ambillah uang kepeng ini. Biarlah saya merelakannya. Cepat tinggalkan tempat ini, Rakeh Bangun. Dan jangan lagi berbuat macam-macam. Kalau kau ingin melawan kelompok pendekar bunga putih, susunlah barisan pendekar yang tangguh. Jangan melawan kami dengan kekuatan tanggung-tanggung. sebab kami sudah bertekad untuk bertarung habis-habisan demi membela kepentingan orang-orang miskin. Kami tidak takut menghadapi maut. Setiap saat, pedang kami siap melumurkan darah. Cepat pergi, Reka Bangun. Pergi dan jangan lagi berbuat macam-macam. Kau sudah merampok uang keteng itu dari tangan Raja Jelata. Tentu saja dengan caramu sendiri yang licik. Kau merampok dengan tipu daya, sedangkan kami merampok dengan ujung pedang. Tapi kita sama-sama perampok. Kau cukup paham, Raka Bangun? Iya, saya mengerti. Ya, baiklah, saya akan pergi. Rakeh Bangun dengan langkah-langkah berat meninggalkan halaman pondok. Dia bergegas berjalan tanpa menengok-nengok lagi ke belakang. Sementara wanita desa masih berdiri di depan pintu pondoknya. Jangan takut, Nyai. Orang itu tidak akan berani datang kemari untuk mengganggumu. Sekarang, terimalah apa yang sudah menjadi bagianmu. Terima kasih, Pendekar Bunga Putih. Semoga para dewa memberkati kalian semua. Desa itu tidak segera menutup pintu pondoknya. Sambil terengah-engah keheranan, dia melihat tiga bayangan melintasi halaman rumah. Putri Tunggadewi melangkah dengan anggun, sementara Ayuwandira dan Putri Raja Dewi mengapit di samping kiri dan kanan. Pakaian mereka yang berwarna putih melambai dihembus angin malam. Setelah bayangan mereka lenyap di balik kegelapan, barulah wanita desa itu menutup pintu pondok. Pendekar Bunga Putih. Luar biasa mereka itu. Gadis-gadis perkasa yang berhati mulia. Rupanya apa yang telah diceritakan orang-orang bukan sekedar dongengan. Aku telah melihatnya sendiri. Betapa anggun langkah-langkahnya. Betapa suaranya merdu penuh wibawa. Pendekar Bunga Putih. Mudah-mudahan para dewa senantiasa melindungi mereka. Pendekar Bunga Putih masih berkeliaran di sekitar warung. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Ayuwandira berkuda paling depan. Malam itu mereka merencanakan merampok seorang saudagar kaya di desa Suwiri. Mereka langsung masuk wilayah desa Suwiri dari arah belakang, kemudian menyerbu ke halaman rumah korban. Jadilah pertarungan singkat. Saudagar kaya desa Suwiri bersama pendekar-pendekarnya berusaha mempertahankan diri. Tapi pendekar Bunga Putih tidak mendapat kesulitan untuk mengalahkan mereka. Beberapa orang jatuh menjadi korban. Dan setelah menguras habis harta benda saudagar itu, rombongan pendekar Bunga Putih melarikan diri ke arah selatan. Putri Tunggadewi, Ayuan Tira dan Putri Raja Dewi memimpin orang-orang yang meninggalkan desa Suwiri. Sementara Nandaka, Pradipa, Cakradara dan Kudamerta menaburkan uang kepeng di sepanjang perjalanan. Demikianlah, tiga malam berturut-turut, pendekar bunga putih bergerak bagaikan siluman. Mereka merampas harta benda saudagar-saudagar kaya yang terkenal serakah dan tamak. Kemudian membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang-orang miskin. Menjelang hari keempat, sebelum matahari merekah di langit timur, rombongan pendekar bunga putih mengarahkan kudanya ke lereng Gunung Lejar. Senang kalian sudah kembali lagi. Kami semuanya selamat, Tinggi. Iya. Hanya ada beberapa orang terluka. Syukur, syukurlah kalau begitu. Artinya perjuangan kalian dilindungi para dewa. Sekarang, kita tidak perlu risau memikirkan makanan lagi. Kami membawa berkarung-karung bahan makanan, Nek. Cukup untuk hidup 2 bulan penuh. Nampaknya pondok-pondok sudah berdiri dengan baik, Nini. Kalian bisa lihat sendiri. Semuanya ada 10 pondok. Putri Tunggadewi nampak puas melihat pondok-pondok barunya sudah berdiri dengan kokoh. Dia segera berjalan-jalan sambil memeriksa pondok demi pondok ditemani Pranayam, Raja Dewi, Nandaka, dan Pradipa. Sementara itu, Ayuan Tira baru saja membersihkan tubuhnya di pancuran air di belakang pondok Nini Raga Runting. Ketika gadis itu sedang sibuk menyisir rambutnya, Nini Raga Runting masuk. Iya, ya, sisirlah rambutmu dengan baik, Ayu. Nenek. Apa saja yang kau alami setelah menjadi salah seorang pimpinan pendekar bunga putih, Ayu? Aku biasa-biasa saja, Nek. Biasa-biasa saja bagaimana? Aku tidak mengalami sesuatu yang mengesankan. Setelah merampok 2 orang saudagar kaya, kami segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Kau nampak cerah pagi ini. Nek, aku mau berjalan-jalan sebentar. Tidak makan dulu. Itu, makanlah. Aku membuat bubur manis. Makan dulu sedikit supaya perutmu tidak kosong. Aku tidak lapar, Nek. Ayo. Mau berjalan-jalan kemana bocah itu? Tira melangkah perlahan-lahan meninggalkan pondok. Gadis itu berjalan menyusuri jalanan setapak menuju ke lereng yang tinggi. Angin pegunungan menyapu rambutnya yang panjang. Langit terbentang biru bagaikan payung raksasa. Sepotong awan putih berenang-renang bagaikan perahu kehidupan menyeberangi samudera tak bertepi. Ayuan Tira terus melangkah semakin jauh. Dia berjalan sambil sekali waktu meraih bunga-bunga liar yang banyak tumbuh di daerah pegunungan. Seharusnya aku bergembira bersama mereka. Mengapa aku malah pergi menyendiri? Entahlah. Aku tidak tahu mengapa aku lebih senang pergi menyendiri. Aku lebih senang menikmati semua ini sendirian. Ya, sendirian. bersetan dengan orang-orang itu. Biarlah mereka mengatakan aku bukan pemimpin yang baik. Aku memang tidak berminat menjadi pimpinan kelompok pendekar bunga putih. Ayu Wantira kembali melangkah. Dua ekor burung berkejaran di udara bebas. Ayu Wantira mengeluh dalam hati. Dua ekor burung itu. Untung mereka sedang berkasih-kasihan. Lihatlah, mereka menyuruh di antara rumpun ilalang. Lucu sekali. Burung juga seperti manusia. Ada jantan dan betina. Apakah mereka juga mempunyai perasaan cinta? Cinta. Apa sesungguhnya cinta itu? Dapatkah dia membuat manusia bahagia selamanya? Apakah cinta menawarkan sesuatu yang pasti? Ayu Wantira kembali mengayunkan langkah-langkahnya. Dia berjalan menyisir lereng Gunung Lejar di bagian utara. Kaki-kakinya yang putih bersih menyapu rumput yang lembut. Tuan Cakradara, Pangeran Singasari itu telah merebut seluruh hatiku. Dia datang dan pergi bagaikan bayangan kelabu. Dan aku berdiri sendiri di depan pintu kegagalan yang menganga lebar. Apakah lukaku ini masih bisa disembuhkan? Tidak. Tidak mungkin. Luka ini pasti akan terus menyertaiku kemanapun aku pergi. Aku benci. Mengapa aku harus bertemu dengan Tuan Cakradara? Mengapa aku harus jatuh cinta padanya? Aku benci. Aku benci semua ini. Aku ingin lari. Aku ingin lari sejauh-jauhnya. Tuan Cakradara. Tahukah Tuhan bahwa kehadiran Tuhan telah merubah warna hidup saya? Dulu, lereng Gunung Lejar ini nampak bagaikan taman sari di Nirwana. Semuanya indah. Rumput-rumput indah. Pohon-pohon indah digoyang angin pegunungan yang sejuk. Lembah biru mengalun menyanyikan kidungan asmara sepanjang zaman. Tapi mana sekarang? Mana keindahan itu? Mengapa semuanya sirna bagaikan bulan ditelan gerhana? Tuan Cakradara, tahukah Tuan bahwa aku tidak mungkin mencintai orang lain? Tuan telah datang dan menjelajahi kedalaman hati saya. Dan sekarang Tuan kembali pergi. Pergi bagaikan awan dihembus angin. Tuan hanya meninggalkan butir-butir kenangan. Kenangan yang larut dalam rasa sepi yang menakutkan. Ayu Wantira kembali melangkah. Dia terus berjalan semakin jauh menyusuri lereng-lereng terjal. Dia tidak merasa lapar. Dia tidak merasa haus. Dia tidak merasa lelah. Gadis itu terus berjalan sampai matahari semakin tinggi. Di suatu tempat dia berhenti. Dia duduk di bawah pohon rindang, sementara matanya menatap jauh ke depan. Sekarang aku percaya cinta bisa mendatangkan malapetaka. Cinta tidak selalu menjanjikan kebahagiaan. Kadangkala dia menyelinap bagaikan pencuri. Dia datang merampok hati seseorang. Kemudian dia pergi meninggalkan bercak-bercak luka. Oh, kalau aku tahu seperti ini rasanya, lebih baik aku tidak pernah jatuh cinta seumur hidup. Ayu Wandira duduk melamun di bawah pohon. Angin yang lembut menyapu rambutnya. Pikirannya terus menerawang jauh. Angan-angannya melambung tinggi, berusaha menembus daerah-daerah yang tidak pernah dijamah manusia. Daerah khayalan, daerah impian. Ayu, boleh aku menemanimu duduk? Oh, silakan Tuan Cakradara. Indah sekali pemandangan dari sini. Lihatlah, ada sungai berkelok-kelok di bawah sana. Tuan senang menikmati pemandangan indah? Iya. Jika sedang menikmati pemandangan indah, kita akan teringat siapa yang menciptakan semua ini. Gunung-gunung menjulang tinggi, pohon-pohon bunga yang tumbuh subur di lereng-lereng, kabut gunung yang menyapu lembah, daun-daun pohon yang bernyanyi, daun-daun ilalang gemersik diterpa angin bukit, semuanya indah. Ayu, kau juga dapat meresapi keindahan ini? Jika melihat keindahan alam seperti ini, saya seperti membaca sebuah syair. Ayu, kulihat kau semakin dewasa sekarang. Kau cantik sekali. Tuan, janganlah Tuan menggoda saya. Tuan tidak bersungguh-sungguh, bukan? Kau cantik, Ayu. Kau cantik bagaikan Dewi Alam. Kulitmu putih lembut. Dan matamu menyimpan kekuatan yang terpendam, Ayu. Oh. Tuan Cakradara, mengapa Tuan menggenggam tangan saya? Itu boleh. Siapa yang melarang? Aku senang jari-jari tanganmu ini, Ayu. Siapa menyangka jari-jari tangan seindah ini ternyata mampu bertarung dengan pendekar-pendekar tangguh. Jari-jari tangan saya kasar, Tuan. Jari-jari tangan seorang wanita biasa. Saya malu. Sudahlah, Tuan, lepaskan. Ayu. Ayu Wandira. Tiba-tiba Ayu seperti merasakan Cakradara mendekap tubuhnya dengan mesra. Dan dia sama sekali tidak menolak. Dia malah menyesapkan kepalanya di dada laki-laki yang bidang itu. Oh. Ayu, apa yang kau rasakan sekarang ini? Kebahagiaan. Kedamaian. Ketentraman hati. Tuan Cakradara, jangan tinggalkan saya, Tuan. Jangan campakkan diri saya. Baru pertama kali saya jatuh cinta pada seorang laki-laki. Dan saya tidak mau gagal. Saya tidak mau hidup saya hancur karenanya. Siapa yang akan meninggalkanmu, Ayu? Aku pun mencintaimu. Oh, Tuan Cakradara, benarkah Tuan mencintai saya? Katakanlah sekali lagi, Tuan. Katakan. Supaya saya dapat mendengar lebih jelas. Supaya saya memperoleh keyakinan. Supaya saya mempunyai kepastian. Katakanlah, Tuan. Katakanlah bahwa Tuan juga mencintai saya. Tuan? Tuan Cakradara? Mengapa Tuan diam saja? Tuan. Indira mengusap wajahnya, dia segera menyadari bahwa baru saja dia bermimpi. Oh, aku bermimpi. Indah sekali mimpiku tadi. Tuan Cakradara telah mendekapku dengan lembut dan mesra. Oh, aku masih dapat merasakan dekapan itu. Hangat sekali. Lembut sekali. Oh, apakah aku ini sudah tidak waras lagi? Mengapa aku tidak bisa melupakannya? Ketika Ayu Wandira sedang mengenang mimpinya bersama Cakradara, pada saat itulah terdengar derap dua ekor kuda di kejauhan. Derap itu semakin lama semakin dekat. Ayu Wandira segera berdiri. Tadi Tuan Cakradara. Iya, pasti dia berkuda bersama Putri Tunggadewi. Oh, barangkali mereka mencariku. Oh, itu dia. Mereka berkuda ke arah sana. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan di balik dinding tebing itu. Indira melompat, kemudian berlari-lari kecil melintasi celah-celah lereng. Dari jauh dia dapat melihat dua ekor kuda berdiri di balik sebongkah batu besar. Dan memang benar, mereka adalah Cakradara dan Putri Tunggadewi. Dengan hati berdebar-debar, Ayu Wandira melangkah semakin dekat. Oh, benar. Tuan Cakradara dan Tuan Putri Tunggadewi. Mereka benar-benar merupakan pasangan yang serasi. Tuan Putri Tunggadewi, gadis bangsawan itu memang sangat anggun. Aku senang melihat wajahnya yang anggun dan penuh wibawa. Pantas Tuan Cakradara mencintainya. Tuan Cakradara, alangkah bahagianya Tuan. Tuan telah memperoleh pelabuhan hati. Alangkah bahagianya dua pasangan kekasih itu. Dan bagaimana denganku? Ayu, Ayu Wandira, kau sekarang hanya menjadi penonton saja. Gigitlah jarimu dan lihatlah pemandangan di depan itu. Ayu Wandira merasa kesal, dadanya gemuruh. Apalagi setelah dia melihat Cakradara menggandeng tangan Putri Tunggadewi. Mereka bergandengan tangan sambil bertatapan pandang. Dada Ayu Wandira semakin gemuruh. Bibirnya gemetaran. Oh, tidak. Aku tidak mau melihatnya. Aku tidak tahan melihat mereka berkasih-kasihan seperti itu. Cakradara, Tuhan memang ditakdirkan datang ke muka bumi untuk menyakiti hati saya. Oh, kejam sekali kau Tuan Cakradara dan kau Tuan Putri Tunggadewi. Kau juga kejam. Kalian telah menyiksaku. Kalian telah menganiaya jiwaku. Ayu Wandira menangis terseduh-seduh di balik bongkahan batu-batu padas. Hatinya sakit bagaikan diiris sempilu. Sementara itu, Cakradara dan Putri Tunggadewi masih bergandengan tangan. Mereka bergandengan tangan sambil saling melemparkan pandangan penuh kasih sayang. Tiba-tiba Ayu Wandira memungut sebuah batu, dan dengan seluruh tenaganya, dia melemparkan batu itu ke arah kuda Putri Tunggadewi. Kakang Cakradara, mengapa tiba-tiba kudaku melompat tinggi? Ada seseorang berbuat usil, Dinda Tunggadewi. Lihatlah, ada seseorang melemparkan batu ke arah kudamu. Apa maksudnya? Mengapa dia mengganggu kita, Kakang? Untung kau tidak terjatuh, Dinda Tunggadewi. Kalau kau tidak segera menangkap tubuhku, aku pasti akan terjatuh. Kau tidak apa-apa, bukan? Cakradara mengelus pundak Putri Tunggadewi. Pada saat itulah, Putri Tunggadewi melihat sebuah bayangan melintas di sela-sela pongkahan batu padas. Lihat, Kakang. Bukankah itu Ayu Wandira? Ayu! Ayu Wandira! Ayu! Tunggu, Ayu! Ayu Wandira berlari-lari kecil melintasi gundukan tanah yang tinggi. Dia berhenti sebentar, kemudian membalikkan punggungnya. Dan gadis itu menatap tajam ke arah Cakradara dan Putri Tunggadewi. Setelah itu dia berlari-lari kembali semakin kencang. Ayu! Kemari, Ayu! Ayu Wandira! Ayu Wandira tidak memperdulikan teriakan-teriakan Cakradara dan Putri Tunggadewi yang terus memanggil-manggil namanya. Dia berlari kencang bagaikan terbang di atas permukaan lereng. Sebentar kemudian, tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon liar. Ayu Wandira, aneh sekali kelakuan bocah itu. Perangainya memang aneh, Dinda Tunggadewi. Aku mengenalnya sudah cukup lama. Memang dia begitu. Seringkali bertingkah laku aneh. Bukan soal itu, Kakang Cakradara. Sepertinya dia tidak menyukai kita. Dia tidak mempunyai alasan untuk tidak menyukai kita. Aku seorang wanita, Kakang. Aku tahu. Gadis itu cemburu padaku. Mengapa dia harus cemburu? Kakang Cakradara, kau harus menceritakan persoalan ini padaku. Kau sudah cukup lama tinggal bersama Ayu Wandira. Ya, mungkin saja kalian pernah bergaul secara akrab. Dinda Tunggadewi, jangan salah paham. Aku tidak senang mempunyai seorang kekasih yang tidak setia, Kakang. Dinda Tunggadewi, kau harus berterus terang padaku, Kakang. Sebelum aku mengambil tindakan yang tegas, ada apa sebenarnya? Ada apa di antara kalian? Aku yakin Ayu Wandira mempunyai persoalan pribadi denganmu. Aku dapat melihat pancaran matanya. Mata seorang gadis yang cemburu. Ayo, Kakang Cakradara, berterus teranglah. Kau pernah bicara apa dengan Ayu Wandira? Kau pernah memberi harapan apa kepada gadis itu, Kakang? Janganlah menjadi seorang laki-laki yang pengecut. Akhirnya Cakradara menceritakan apa yang diketahuinya tentang Ayu Wandira. Bahwa sesungguhnya gadis itu mencintainya. Bahwa dia sudah berusaha menjelaskan duduk perkaranya. Tapi nampaknya Ayu Wandira masih belum bisa menerima kenyataan pahit itu. Putri Tunggadewi mendesah perlahan. Benar, kau berkata jujur padaku, Kakang? Kalau kau tidak percaya, kau bisa menanyakannya pada Adi Gudamerta. Dia pun tahu persis persoalan ini secara jelas. Aku seringkali bingung, Dinda Tunggadewi. Nampaknya Ayu benar-benar menaruh hati padaku. Seharusnya kau berterus terang padanya, Kakang. Aku tidak sampai hati, Dinda Tunggadewi. Aku tidak tega melukai hatinya. Bagaimanapun juga, kejujuran dan terus terang merupakan jalan keluar yang baik, Kakang. Dinda Tunggadewi, aku memang bersalah. Sedikit banyak aku telah memberikan harapan pada gadis itu. Sekarang aku mohon bantuanmu. Tolonglah aku. Tolonglah mencari jalan keluarnya. Kau seorang wanita. Kau pasti lebih paham bagaimana caranya menghadapi gadis seperti Ayu Wandira. Baiklah. Biarlah nanti malam aku akan menemuinya. Buka pintunya, Ayu. Ayu, bukalah pintunya. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Masuklah, Tuan Putri Tunggadewi. Terima kasih. Putri Tunggadewi melangkah, kemudian duduk di tepi ranjang. Sementara Ayu Wandira mengambil tempat duduk di atas kursi bambu di sudut ruangan. Putri Tunggadewi diam sesaat lamanya. Ayu. Iya, Tuan Putri. Kakang Cakradara sudah menceritakan semuanya padaku. Aku ikut sedih, Ayu. Aku ikut merasa prihatin. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Kakang Cakradara sudah mengakui kesalahannya. Saya tidak mengerti apa yang Tuan Putri bicarakan. Ayu, marilah kita bicara baik-baik. Marilah kita bicara dari hati ke hati. Jangan pandang aku sebagai putri Kerajaan Majapahit. Tapi pandanglah aku sebagai seorang gadis biasa, seperti kau sendiri. Ayu, benarkah kau mencintai Kakang Cakradara? Ayu. Maafkan saya, Tuan Putri. Iya, cukup, Ayu. Aku senang kau mau berterus terang padaku. Saya tidak bermaksud merebut Tuan Cakradara dari tangan Tuan Putri. Siapa yang berkata seperti itu? Siapa yang mengatakan bahwa kau bermaksud merebut Kakang Cakradara? Tidak ada, Ayu. Sungguh, kami percaya kau seorang gadis yang baik. Bahkan kau masih sangat lugu. Kau masih sangat polos, seperti kertas putih. Kami justru kasihan padamu, Ayu. Saya menyesal sekali. Memang seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Saya benar-benar menyesal. Sekarang saya baru menyadarinya. Saya sadar bahwa saya hanyalah seorang gadis kebanyakan. Seorang gadis biasa. Saya tidak mempunyai keturunan orang berpangkat. Saya bukan berasal dari keluarga bangsawan. Saya benar-benar sedih. Saya merasa tidak berharga setiap kali memandang Tuan Putri Tunggadewi. Ayu. Tuan Putri adalah seorang putri raja. Tuan Putri begitu anggun. Tuan Putri juga cantik rupawan. Apa yang tidak bisa Tuan Putri peroleh dengan semua kelebihan itu? Dulu Tuan Putri pernah menginginkan golek kayu mandana milik saya. Dan akhirnya, saya pun memberikannya. Maaf, Tuan Putri. Saya bukannya mengungkit-ungkit peristiwa yang sudah lalu. Tapi saya benar-benar merasa tidak berharga jika berhadapan dengan Tuan Putri Tunggadewi. Saya seperti memandang rembulan purnama di atas langit. Tuan Putri adalah rembulan. Sedangkan saya hanyalah sebuah lampu dinding yang kecil. Setiap saat, lampu itu akan padam diterpa angin. Tuan Putri, maafkan saya. Maafkanlah saya, gadis yang tidak tahu diri ini. Saya benar-benar telah melakukan kebodohan yang besar. Dan saya menyesal karenanya. Saya menyesal sekali. Ayu Wandira menangis terseduh-seduh. Gadis itu menghapus air matanya yang bercucuran membasahi pipinya yang lembut. Putri Tunggadewi menarik tangannya, kemudian mendudukkannya di tepi ranjang. Ayu Wandira diam saja ketika tangan Putri Tunggadewi mengelus rambutnya yang panjang. Ayu, aku sudah mengenalmu sejak dulu. Dulu ketika kau masih tinggal di lingkungan istana Majapahit, aku mengenalmu sebagai seorang bocah perempuan yang manis. Dan sekarang, kita bertemu kembali, Ayu. Dan aku melihatmu sudah tumbuh menjadi dewasa. Dan setelah dewasa, kau pun tetap manis. Kau seorang gadis yang manis. Kau pun cantik, Ayu. Kau juga anggun. Tuan Putri, jangan mengejek saya. Saya ini gadis apa? Saya jelek. Saya bukan berdarah bangsawan. Bahkan saya lahir ke muka bumi dengan cara yang menyakitkan. Sudahlah, Ayu. Jangan menyesali masa lalu. Gadis bangsawan ataupun gadis biasa, sama saja. Mereka juga manusia. Perbedaan pangkat, perbedaan derajat dan keturunan tidak menjadikan batas pemisah. Seorang gadis bangsawan mempunyai hak yang sama persis dengan gadis biasa. Demikian pula sebaliknya. Mereka sama-sama mempunyai hak untuk meregu kebahagiaan. Sudahlah, Ayu. Nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Kau harus tabah. Sungguh, Tuan Putri, saya benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Cakradara sudah menjadi milik seorang putri kerajaan Majapahit. Kalau saja saya tahu, saya pasti tidak akan mengalami nasib sehina ini. Tapi saya benar-benar tidak tahu. Tuan Cakradara tidak pernah mengatakan hal itu. Demikian pula Tuan Kudamerta. Demikian pula Nenek Raga Runting. Mereka semuanya tidak ada yang mengatakannya. Mereka tidak mau berterus terang pada saya. Akhirnya, saya terjebak. Dan saya hanyut. Dan sekarang, saya harus bagaimana? Apakah semua ini karena kesalahan saya? Tidak, Ayu. Kau tidak salah. Mereka lah yang salah. Seharusnya memang mereka berterus terang padamu. Tapi sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Yang penting, sekarang kau harus menatap masa depanmu. Kegagalan bukan berarti kekalahan. Ya, ada kalanya kita harus gagal. Tapi ada juga kalanya kita berhasil meraih apa yang kita idam-idamkan. Jangan berkecil hati, Ayu. Kau masih cukup muda. Langkah-langkahmu masih panjang. Duniamu masih luas terbentang. Suatu saat nanti, kalau Dewata Agung mengabulkan, kau pasti akan memperoleh pasangan yang serasi. Percayalah, Ayu. Kau mau percaya pada kata-kataku, bukan? Iya, Tuan Putri. Saya percaya. Saya percaya Tuan Putri orang yang baik. Saya malah merasa malu sekali. Saya malu. Saya merasa sangat berdosa. Tidak, Ayu. Kau sama sekali tidak berdosa. Usiamu masih sangat muda. Orang-orang muda jarang berbuat dosa. Karena orang-orang muda belum mempunyai pengalaman yang banyak, Ayu. Tapi Tuan Putri, saya benar-benar malu. Karena malunya, saya seringkali berpikir ingin pergi sejauh-jauhnya dari lereng Gunung Lejar. Biarlah saya membuang diri. Biarlah saya kabur bersama angin. Biarlah orang-orang tidak melihat saya lagi. Jangan begitu, Ayu. Kau tidak perlu menyiksa diri sendiri. Percayalah. Nanti semuanya akan kembali menjadi baik. Keadaan manusia, Ayu, bisa berubah setiap saat. Demikian pula alam semesta ini. Ya, kadangkala angin ribut datang. Kadangkala hujan deras bercampur halilintar menggoyang bumi, seolah-olah ingin memusnahkan isi alam. Tapi keadaan seperti itu tidak berlangsung terus-menerus. Datanglah suasana baru. Suasana pagi yang cerah di mana matahari bersinar dengan hangat. Sudahlah, Ayu. Kau tidak perlu terus-menerus memikirkan soal ini. Sekarang pikirkanlah yang lain. Kau sudah menjadi salah seorang di antara pimpinan kami. Pikirkanlah kelompok pendekar bunga putih ini. Tunjukkanlah kemampuanmu. Hembuskanlah nafas perjuanganmu untuk membela kaum miskin yang hidupnya tertindas, Ayu. Lupakan persoalan-persoalan cinta. Bagaimana, Ayu? Ayu, tersenyumlah. Kau pasti akan jauh nampak lebih manis jika kau tersenyum. Tersenyumlah, Ayu. Tersenyumlah untukku. Tuan Putri, bagaimana saya bisa tersenyum? Hati saya sedih sekali. Baiklah. Tapi kau harus berjanji padaku. Lupakanlah soal ini. Jangan berkecil hati. Jangan berputus asa. Tegakkan kepalamu. Pandang jauh ke depan. Jika kita bersikap baik pada orang lain, jika kita mampu bertindak dengan bijaksana, Dewata Agung akan mengasihi kita, Ayu. Dan jika Dewata Agung mengasihi kita, maka pintu kebahagiaan akan terbuka lebar untuk kita. Sejak malam itu, Putri Tunggadewi seringkali gelisah. Nampaknya Ayu Wandira masih suka menyendiri. Dia memang berusaha untuk tersenyum, tapi Putri Tunggadewi melihat senyuman itu hambar, senyuman hampa, senyuman seorang gadis yang kecewa. Suatu malam, Putri Tunggadewi mengajak adiknya, Putri Raja Dewi, berbincang-bincang di ruangan bilik. Aku sedih, Dinda Raja Dewi. Hatiku bingung dan sedih. Sepertinya Ayu Wandira masih belum bisa melupakan Kakang Cakradara. Nampaknya dia benar-benar mencintainya. Iya. Dia masih senang menyendiri, Yunda. Aku sebenarnya kasihan melihat keadaannya. Kita harus berusaha menolongnya, Dinda Raja Dewi. Kita harus berusaha mencari jalan keluar yang baik. Yunda Tunggal Dewi, apakah Yunda sudah membicarakannya dengan Nini Raga Runting? Nini Raga Runting juga sudah tidak kurang-kurangnya memberi nasihat. Tapi entahlah, gadis itu nampaknya sangat perasa. Ya, memang berat untuk melupakan begitu saja orang yang kita cintai, Yunda Tunggal Dewi. Iya, Dinda. Yunda sendiri bagaimana? Ya, memang berat. Tapi sekalipun berat, setiap orang tidak boleh terus-menerus dicekam oleh rasa kecewa dan kegagalan. Anu Yunda, barangkali Ayu Wandira akan terhibur jika memperoleh gantinya, Yunda. Apa, Dinda? Iya, kita harus mencarikan gantinya. Ya, mungkin itu melupakan jalan keluar yang terbaik, supaya Ayu tidak selalu memikirkan Kakang Cakradara. Sekalipun Putri Tunggadewi sudah berusaha memberikan pengertian-pengertian, tapi nampaknya Ayu Wandira masih belum bisa menepiskan rasa kecewa. Dia masih sering duduk menyendiri. Wajahnya masih murung, dan bibirnya masih jarang menyungging senyum. Putri Tunggadewi merasa iba melihat keadaan gadis itu. Suatu malam dia memanggil Putri Raja Dewi, dan mereka bercakap-cakap di ruangan bilik. Kita harus segera bisa mengatasi persoalan ini, Dinda Raja Dewi. Yunda, ya, memang sulit untuk melupakan orang yang kita cintai. Tadi kau mengatakan mempunyai usul. Usul apa, Dinda? Kalau Ayu Wandira mendapat gantinya, barangkali keadaannya akan berubah, Yunda. Apa maksudmu? Ya, supaya dia segera bisa melupakan Kakang Cakradara, maka kita harus mencari gantinya. Itulah maksud Dinda. Kalau begitu kita harus mencarikan pasangan untuk Ayu. Iya. Siapa tahu Ayu cocok dan menyukainya. Tapi siapa? Siapa orangnya? Apa kau sudah mempunyai pandangan? Yunda, bagaimana kalau misalnya Paman Pranayam? Aku tahu, sampai sekarang Paman Pranayam belum mempunyai istri. Dan aku sudah lama sekali mengenalnya. Sejak dia menjadi pengawal pribadiku di Istana Wengker, Yunda. Paman Pranayam? Apakah dia tidak terlalu tua untuk Ayu? Iya, memang Yunda. Tapi Dinda kira Paman Pranaya masih cukup gagah. Lagi pula aku sudah mengenal wataknya. Dia seorang laki-laki yang jujur, setia, dan juga bertanggung jawab. Kukira usia Paman Pranaya sudah mendekati 40 tahun. Dan sepertinya Ayu Wandira tidak mau menerima tawaran ini. Tapi Yunda, kita kan boleh mencobanya. Ya, siapa tahu usulku ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Tapi entahlah, aku sendiri tidak tahu. Karena Paman Pranayam pun belum tentu bersedia. Yah, baiklah. Biarlah aku membicarakan soal ini dengan Kakang Cakradara. Mungkin Kakang Cakradara bisa membantu. Dia seorang laki-laki. Yah, biarlah mereka bicara sesama lelaki. Yunda, kalau Paman bersedia dan Ayu Wandira juga tidak keberatan, maka persoalan ini akan segera beres. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Aku belum bisa menerima usulan itu, Dinda Tunggadewi. Apa kau mempunyai jalan keluar yang lain? Kita harus mencobanya, Kakang. Kasihan Ayu Wandira. Gadis itu membutuhkan seorang teman yang baik, yang bisa diajak bicara, yang dianggap bisa melindunginya. Kukira pilihan Dinda Raja Dewi cukup tepat. Ayu tidak mungkin menerimanya, Dinda. Aku tahu watak gadis itu. Dan lagi selisih usia mereka cukup jauh. Ayu Wandira belum genap 20 tahun. Dia masih terlalu muda. Kakang Cakradara, yang perlu kita atasi pertama kali ialah Paman Pranayam sendiri. Apakah dia bersedia menjadi pasangan Ayu Wandira ataukah tidak? Untuk itulah, Kakang, aku minta bantuanmu. Kau bisa menceritakan persoalan ini secara jelas padanya. Katakanlah bahwa aku yang mempunyai gagasan ini. Ya, kalaupun dia menolak, aku ingin tahu apa alasannya. Bagaimana, Kakang? Kau bersedia membantu kami? Tentu saja, Dinda Tunggadewi. Persoalan kalian adalah persoalanku juga. Tapi aku masih belum yakin. Jangan-jangan rencana ini justru membuat keadaan menjadi lebih parah. Apa kau sudah berpikir masak-masak, Dinda? Kita harus mencobanya, bukan? Soal berhasil ataukah tidak, itu soal nanti, Kakang. Yang penting kita sudah mencoba. Kita tidak mempunyai maksud yang buruk. Kita hanya ingin menolong Ayu Wandira mengatasi kekecewaannya. Kau bisa melihat sendiri, Kakang. Dia masih seringkali duduk menyendiri. Dia masih berusaha menjauhi kita. Aku takut suatu saat dia nekat. Aku takut dia pergi dan tidak pernah kembali lagi ke lereng Gunung Lejar. Dia pernah mengatakan kepadaku, Kakang, dia ingin membuang dirinya sejauh-jauhnya. Baiklah, baik. Biarlah aku yang akan menemui Paman Pranayam. Bicarakan persoalan ini secara baik dan bijak, Kakang. Jangan terlalu memaksa. Kau seorang laki-laki, dan kukira kau bisa bicara dengan luwes di hadapan Paman Pranayam. Sebenarnya Cakradara masih ragu-ragu. Dia tidak yakin rencana itu akan berhasil dengan baik. Demikian pula Kuda Merta. Tapi karena Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi terus mendesak, akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Cakradara dan Kuda Merta terpaksa menerimanya. Mereka lalu mencari waktu yang baik untuk menemui Pranayam. Mereka membawa pranayam ke lereng yang tinggi, maksudnya supaya pembicaraan mereka tidak diketahui orang lain. Mari, Paman Pranayam. Silahkan duduk. Kami ingin bicara dari hati ke hati dengan Paman Pranayam. Ada apa, Tuan Cakradara? Sepertinya kok penting sekali. Sebenarnya tidak begitu penting. Tapi, bagaimana ya? Terus terang kami membutuhkan bantuan dan pengertian Paman Pranayam untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah apa, Tuan? Nanti Paman akan segera tahu. Kami akan senang sekali kalau Paman Pranayam bersedia membantu kami. Tapi, tentu saja Paman juga mempunyai hak untuk merasa keberatan. Loh, ini ada apa? Maaf, Tuan-Tuan. Saya merasa belum jelas duduk persoalannya. Boleh kan kami tahu usia Paman Pranayam sekarang ini? Wah, aneh sekali. Mengapa tiba-tiba Tuan Cakradara ingin tahu usia saya? Menurut pendapat saya, Paman, Paman Pranayam masih belum terlalu tua. Mungkin usia Paman belum sampai 40 tahun, bukan? Hampir, Tuan Kuda Merta. Kalau tidak salah, usia saya sekarang ini 38 tahun. Sudah cukup tua, bukan? Iya. Sudah hampir membusuk. Paman. Iya. Untuk seorang laki-laki berusia 38 tahun, sedang gagah-gagahnya, Paman. Tapi kami heran. Kami lihat sampai sekarang ini Paman Pranayam masih menyendiri. Apakah Paman tidak mempunyai keinginan untuk berkeluarga? Sepertinya saya sudah terlambat jauh, Tuan Cakradara. Saya pikir daripada terlambat lebih baik tidak usah. Kasihan istri saya nanti. Kasihan anak-anak saya. Pada saat mereka masih kecil-kecil, bapaknya sudah pikun, sudah bongkok punggungnya. Rambutnya sudah putih semua. Ya, karena itu lebih baik hidup menjadi bujang saja, Tuan. Tidak repot mengurus keluarga, mengurus istri dan anak-anak. Tidak banyak membuat dosa, Tuan. Tapi saya kira pendapat seperti itu kurang bijaksana, Paman. Manusia dilahirkan ke muka bumi ini dengan kodratnya sebagai makhluk berpasangan. Benar. Benar, Tuan Cakradara. Kalau memang semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan kita, memang lebih lengkap rasanya kalau hidup mempunyai istri dan anak. Tapi apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi, Tuan. Itulah susahnya, Tuan Cakradara. Tapi Paman Pranayam sendiri bagaimana? Apakah Paman sama sekali sudah tidak mempunyai minat untuk memilih calon istri? Bagaimana ya? Mengapa kok tiba-tiba tuan-tuan mengajak saya bicara soal ini? Saya sebenarnya malu sekali. Saya ini sudah keburu tua. Sepertinya saya memang sudah tidak menginginkan lagi hal-hal seperti itu. Saya sudah cukup merasa puas dan bahagia jika bisa bekerja dengan baik, mengabdi kepada kerajaan dengan segenap jiwa raga saya, Tuan. Itu merupakan sikap yang baik dan bijak, Paman. Kami percaya Paman Pranayam adalah seorang prajurit yang baik, yang setia, jujur, dan berani. Soal itu, kami tidak ragu-ragu lagi. Tapi soal yang satunya lagi, Paman. Maksud saya soal istri itu tadi, Paman. Kalau misalnya Paman Pranayam mempunyai minat memilih calon istri, kami bersedia membantu Paman. Maaf, jangan salah paham, Paman. Iya. Dan jangan tersinggung. Kami tidak bermaksud apa-apa, Paman. Iya, benar. Paman Pranayam berhak menolak tawaran kami. Tunggu dulu, Tuan-Tuan. Saya kok masih belum begitu jelas. Coba tolong Tuan-Tuan jelaskan lagi. Sepertinya Tuan-Tuan masih merahasiakan sesuatu. Selanjutnya Cakradara dan Kudamerta secara bergantian menjelaskan duduk persoalannya, terutama sekali mengenai masalah yang dihadapi Ayu Wandira, bahwa gadis itu ternyata secara diam-diam mencintai Cakradara, dan bahwa gadis itu merasa kecewa dan patah semangat setelah tahu bahwa Cakradara sudah mempunyai calon pendamping hidupnya. Pranaya mendengarkan penjelasan itu dengan penuh seksama. Akhirnya Cakradara dan Kudamerta menyelesaikan penuturannya. Demikianlah, Paman. Kami semua merasa terlibat. Kami kasihan melihat keadaan Ayu Wandira. Dan kami merasa mempunyai kewajiban untuk ikut mencarikan jalan keluarnya. Sekarang kami mohon bantuan dan pengertian Paman Pranayam. Kami akan senang sekali seandainya Paman Pranayam sudi berpasangan dengan Ayu Wandira, Paman. Tunggu sebentar, tuan-tuan, tunggu. Apakah saya ini tidak salah dengar? Sama tuan-tuan? Sekali tidak. Paman tidak salah dengar. Sudahlah, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Kalau tuan-tuan ingin bergurau, janganlah dengan cara seperti ini. Waduh. Kalau saya berpasangan dengan Ayu Wandira, apakah langit di atas nanti tidak akan runtuh? Dan para dewa tidak akan tertawa terpingkal-pingkal? Paman, kami sama sekali tidak bergurau, Paman Pranaya. Ya, kami bersungguh-sungguh. Dan kami juga berharap Paman menanggapi persoalan ini secara bersungguh-sungguh. Ayu Wandira tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tenggelam dalam kesedihan dan rasa kecewa. Dia sudah menjadi salah seorang pimpinan kelompok pendekar bunga putih. Mau tidak mau, kita harus terlibat dan berusaha mengatasi persoalan gadis itu. Saya kira Paman Pranayam cukup memahaminya. Maaf, Tuan Cakradara. Ayu Wandira itu pantas menjadi anak gadis saya. Usia saya sudah mendekati 40 tahun. Dan lagi mengapa harus saya, Tuan? Masih banyak laki-laki yang lain, yang lebih muda dan lebih tampan dibanding Pranayam. Sudahlah, Tuan-Tuan. Tunggu dulu, Paman Pranayam. Jadi bagaimana? Apakah Paman Pranayam keberatan menjadi pasangan Ayu Wandira? Kasihan gadis itu, Tuan Kudamerta. Saya ini sudah cukup tua. Saya tidak ingin mengotori sisa-sisa hidup saya dengan banyak dosa. Maaf, Paman. Kami ingin mendengar ketegasan Paman. Sebab kami harus segera melaporkan persoalan ini pada Dinda Tunggadewi dan Dinda Raja Dewi. Oh, jadi Tuan Putri berdua juga sudah tahu persoalan ini? Justru mereka yang menyuruh kami menemui Paman Pranayam. Waduh. Saya malu sekali. Saya tidak ingin menjadi orang tua yang tidak tahu diri, Tuan. Barangkali Paman Pranaya membutuhkan waktu untuk berpikir. Tidak usah buru-buru. Yang perlu Paman ketahui ialah kami bersungguh-sungguh. Kami tidak sedang bergurau. Dan Ayu Wandira, gadis itu perlu mendapatkan pertolongan. Bagaimana, Paman? Barangkali nanti malam Paman Pranayam sudah bisa memperoleh keputusan yang dianggap bijaksana. Iya, mudah-mudahan saja Paman setuju. Itulah yang kami harapkan, Paman. Saya sama sekali tidak menduga akan menghadapi persoalan seperti ini. Tapi baiklah, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Saya memang membutuhkan waktu untuk merenungkannya. Baiklah. Saya tidak bermaksud menolak atau keberatan. Tapi tentu saja, saya juga tidak bisa menerimanya begitu saja. Pranayam nampak gelisah. Dia bingung harus memutuskan apa. Dia tidak bisa membayangkan jika harus berpasangan dengan Ayu Wandira. Malamnya Pranaya membaringkan tubuhnya di atas ranjang di dalam pondok pribadinya. Dia tidak segera tidur. Dia semakin gelisah karena dia harus segera memberikan keputusan di depan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Ada-ada saja. Bagaimana aku bisa berpasangan dengan Ayu Wandira? Dia masih terlalu bocah. Lagi pula aku tidak pernah memikirkan soal-soal seperti ini. Sudah lama sekali soal-soal seperti ini terkubur di belakang masa laluku. Tapi bagaimana ya? Aku tidak tahu harus mengatakan apa di depan Tuan Putri. Macam-macam saja. Ayu Wandira. Rupanya gadis itu mencintai Tuan Cakradara. Tapi karena Tuan Cakradara sudah mempunyai calon pendamping, akhirnya gadis itu dilemparkan kepadaku. Ayu. Sebenarnya gadis itu cukup cantik. Dan wataknya cukup baik, sekalipun hatinya keras. Aku bingung. Lebih baik aku diberi tugas berat daripada harus mengambil keputusan seperti ini. Lebih baik aku bertarung melawan pendekar-pendekar tangguh daripada harus memikirkan soal calon istri. Pranayam terkejut. Dia buru-buru melangkah ke arah pintu pondok. Pintu terkuak perlahan, dan Pranayam melihat Putri Tunggadewi serta Putri Raja Dewi tersenyum kepadanya. Pranayam nampak semakin bingung. Dia harus memberikan keputusan sekarang. Pranayam mempersilahkan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi masuk. Dua orang putri kerajaan itu segera mengambil tempat duduk, sementara Pranayam duduk bersila di lantai pondok. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri selanjutnya. Sampai...